Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Seperti maklum adanya bagi setiap muslim bahwa perkara amalan terpenting dalam hidupnya adalah sholatnya. Sholat yang merupakan tiang bagi agamanya, yang jika itu rusak, lemah, akan berpengaruh ikut rusak dan lemah pula amalan-amalan dia yang lainnya. Maka diterimanya seluruh amalan dia tergantung sholatnya diterima atau tidak di sisi Allah. Jika ditolak sholatnya, wal'iyadhu billah, akan tertolak pula seluruh amal perbuatannya. Maka dia juga merupakan faridhah, kewajiban pertama di dalam Islam, dan dia pula perkara yang terakhir hilang dari agama ini. Maka agama seseorang tidak akan istiqomah, begitu pula amal perbuatan dan kondisinya tidak akan menjadi baik, bahkan suluk dan perangai sifatnya, akhlak dan budi pekertinya tidak akan baik. Bahkan lebih besar dari itu, segala urusan agama, din maupun dunianya tidak akan jadi baik jika sholatnya jelek dan rusak. Tidak akan itu semua menjadi baik, tidak akan dia dapati dengan baik sampai dia menegakkan sholatnya dengan baik, zahiran wa batinah, baik itu secara zahir yang tampak maupun batinnya, kekhusyuannya, keyakinannya, fokusnya tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang lain. Tentunya semua itu berteladan dan meniru uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat di dalam syariat memiliki banyak keutamaan kalau saja ditegakkan dengan benar. Di Muslim dari Uthman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, ma min imri'in muslimin tahduruhu shalah tahduruhu shalatun maktubah. Setiap muslim, seorang muslim yang mendapati waktu salat masuk, fayuhsinu wudhu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha, dan dia salat sebelum itu dia sudah sempurnakan wudhunya. Dari awal, karena wudhu syarat sahnya sholat, dia sempurnakan. Wudhunya tidak asal-asalan. Wudhu sebagaimana diajarkan, dicontohkan Rasulullah SAW. Kekhusyuannya dia jaga dalam sholatnya, rukuknya. Sampai dia salam, Rasulullah katakan, kalau seperti itu sholatnya, illa kanat kafaratan lima qablaha minadzunub, malam yu'ti kabiratan, وَذَلِكَ الدَّهْرَكُ لَهُ. Sholatnya kalau seperti itu akan menjadi penghapus. Kafarah menghapus seluruh dosa dan kejelekannya yang sebelum itu, sebelum sholatnya. Selama dia tidak melakukan kabair, dosa besar, karena dosa besar tidak terhapus dengan amalan soleh, tapi harus dengan tobat, dengan syarat-syaratnya. Dan itu sepanjang tahun, sepanjang umurnya. Sholat akan menghapus kejelekan dan dosa-dosanya. Berarti penting bagi kita untuk menjaga sholat ini dari keseluruhannya. Karena Allah memang kita dapati dalam banyak ayat, 60 ayat lebih di surat yang berbeda-beda, yang diperintahkan oleh Allah adalah wa aqimus shalah, aqimu as-shalah, iqamatus shalah, tegakkan sholat. Allah tidak katakan sallu sallu, sholatlah, tapi tegakkan sholat. Berarti menuntut ada rukun-rukun yang harus dijaga, disempurnakan, rukun-rukunnya sholat. Ada kewajiban-kewajibannya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, bahkan mukammilat, penyempurna-penyempurna sholat itu sendiri, dijaga dan disempurnakan. Makanya Rasulullah isyaratkan, dari awal dia sempurnakan wudhunya, padahal wudhu bukan termasuk sholat, dia di luar sholat. Sholat dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tapi karena ini menyempurnakan dan terkait dengan sholatnya, disempurnakan wudhunya. Makanya Rasulullah marah besar sallallahu alaihi wasallam ketika melihat beberapa orang karena tergesa-gesa wudhu, ya maunya bagus supaya tidak tertinggal jamaah bersama Rasulullah, di kaki mereka, di tumit mereka seperti sebesar mata logam, uang logam, belum terkena air, enggak kena air wudhu. Maka teriak Rasul dengan marah, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu dari api neraka, karena belum terkena wudhu, tidak sempurna wudhunya. Menyempurnakan sholat, menegakkan sholat. Bahkan sebelum itu ulama sebutkan adzan, menyempurnakan sholat. Saat adzan dikumandangkan, muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasul perintahkan kita, qulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kecuali hayal salah, hayal falah, la haula wa la quwata illa billah. Ikuti. Setelah itu di Sahih Muslim, solawatlah kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, seusai adzan. Kemudian doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ila akhirih. Penyempurna solat dari semenjak adzan. Iqamatus shalah. Kalau kita mau jujur, bagaimana kondisi kita dari mulai adzan? Allah a'lam bihalih. Allah yang maha tahu kondisi masing-masing. Adzan, dia masih sibuk dengan dunianya. Walang ikuti menjawab muadzin. Terdengar adzan itu masuk telinga kanannya, keluar telinga kirinya. Dia tidak ngikuti menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satu masih ngobrol dengan temannya. Yang satu masih sibuk dengan HP-nya, chat-chatnya. Wahakadha. Bagaimana kita mau menjaga sholat? Dari awal kita enggak menjaganya. Dari awal kita tidak peduli dengan penyempurnanya. Sholat punya sekian keutamaan, yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain, antara lain bahwa sholat ini ibadah atau kewajiban yang Allah perintahkan kepada seluruh nabi. Tidak ada nabi satupun alaihi salam kecuali pasti Allah perintahkan untuk menegakkan sholat. Menunjukkan pentingnya dan agungnya sholat. Terbukti kisah Nabi Yunus alaihi salam, ma'ruf ketika beliau ditelan ikan paus di tengah lautan. Allah sebutkan di surat Shafat, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja bukan karena Nabi Yunus termasuk dari musabbihin, dia akan tetap di perut ikan itu sampai yaumul qiyamah, hari mereka dibangkitkan. Kata Ibnu Abbas, makna ayat minal musabbihin yakni minal musallin. Itu pula yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Qatadah. Yani makna ayat falaula annahu kana minal musallin. Allah selamatkan Nabiullah Yunus di tengah lautan, hidup selamat aman di dalam perut ikan karena beliau termasuk orang yang menjaga sholat dari zaman Nabi Yunus. Beliau pun diperintah oleh Allah untuk sholat alaihi salatu wassalam. Ibrahim alaihi salam, abul anbiya, bapak para nabi. Di surat Ibrahim Allah katakan, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Doa Ibrahim agar mereka menegakkan salat. Ayah Ismail, ayah Ishak, ayah kakeknya Yakub, bahkan kakek Rasulullah SAW yang kesekian, Ibrahim alaihissalam, menegakkan sholat. Ingat dan sadari ini, bahwa yang kita amalkan, kita menjaga sholat, itu pula yang dijaga dan ditegakkan oleh para nabi-nabi. Mereka toladan kita semua. Orang yang paling kita cintai, yang paling kita agungkan, orang yang paling kita muliakan. Dan mereka manusia terafdal, manusia termulia di sisi Allah, orang-orang pilihan Allah yang diamanati, dipercaya, membawa risalah, syariat, wahyu diturunkan padanya. Mereka semuanya menegakkan sholat. Ismail pun demikian. Allah puji beliau dalam surat Maryam. Ismail Allah katakan, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah. Dan beliau memerintahkan keluarganya salat dan juga zakat. Ismail dipuji oleh Allah karena selalu mengingatkan, merintah kepada keluarganya untuk salat dan zakat. Ishaq alaihi salam juga demikian. Allah katakan, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. Di surat Al-Anbiya, menegakkan sholat. Syu'aib alaihi salam, makanya kaumnya tahu apa yang dilakukan oleh Syu'aib, apa yang sangat dijaga dan diagungkan, apa yang sangat dijunjung tinggi oleh Syu'aib. Apa yang kaumnya katakan, itu Allah sebutkan di surat Hud. Ya Syu'aib, asolatuka ta'muruka annatruka maya'budu aba'una. Emang sholatmu, wahai Syu'aib, yang memerintahkan kita untuk meninggalkan sesembahan leluhur kita, berhala-berhala ini, Tuhan selain Allah? Asyahid kaumnya tahu bahwa Syu'aib termasuk orang yang menjaga sholat. Sholatmu wahai Syu'aib yang memerintahkan kita. Menunjukkan Syu'aib sholat. Para nabi, orang-orang mulia alaihimussalam. Musa yang termasuk ulul azmi minar rusul juga demikian. Menjaga sholatnya. Allah perintahkan kepadanya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dalam Thaha, tegakkan sholat untuk mengingatku. Kepada Musa alaihi salam. Makanya kata Al-Allama As-Si'di rahimahullah, sholat dari dahulu tetap menjadi syariat mulia, amalan agung yang ditegakkan dan dijaga oleh seluruh para nabi, seluruh para rasul. Dan menunjukkan pula itu amalan terafdol di sisi Allah. Dan itu ma'ruf bahkan di kalangan kufar. Orang-orang kafir, kaum dari para nabi itu yang menolak dakwanya, faham? Seperti Syu'aib tadi. Bahwa sholat itu yang mereka jaga dan mereka agungkan. Ini banyak para nabi yang lain, Dawud juga demikian. Fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab. Kharra raqi'an. Langsung Nabi Dawud karena tobat di hadapan Allah, tersungkur beliau rukuk sujud padanya, sholat. Begitu pula Sulaiman alaihi salam, seperti yang Allah sebutkan tentang beliau, ini ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab, karena beliau sempat ngurusi kudanya, keasikan dengan kuda pacunya, kuda ini terlalaikan waktu sholatnya sampai tenggelamnya matahari. Tidak ingin terulang Nabi Sulaiman alaihissalam, karena sholat perkara terpenting. Tidak ingin terulang, maka Sulaiman katakan, rudduha alai fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Bawa sini tuh kuda-kuda tadi. Ini yang membuat aku lalai sholat. Disembelih oleh Sulaiman. Kuda yang paling beliau cintai, paling beliau sayangi. Kuda yang sangat beliau sayangi. Kuda yang mahal harganya. Kuda yang disembelih oleh Sulaiman. Ini yang melalaikan sholatku. Sulaiman alaihissalam. Nabi mulia alaihissalatu wassalam. Seperti itu dinukilkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Zakaria, fanadatul malaika wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Dalam keadaan beliau sholat di tempat sholatnya. Mihrab bukan seperti yang di zaman sekarang tempat imam khusus. Bukan itu mihrab yang dimaksud. Tetapi mihrab tempat sholat. Mereka di rumah bikin tempat khusus, musola kecil, namanya mihrab. Tempat di situ mereka sholat. Itu pula yang disebutkan oleh Allah tentang Isa alaihi salam, wa ausani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah perintahkan aku untuk terus menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Al-muhim itu para nabi-nabi yang Allah sebutkan satu demi satu di dalam Al-Quranul Karim. Sholat pula, ini sudah cukup menunjukkan kita betapa pentingnya arti sholat. Betapa sholat sangat dicintai Allah. Sehingga tidak ada satu nabi pun diutus kecuali pasti Allah perintahkan sholat. Dan dijaga benar-benar sholat itu oleh mereka. Dan kaumnya faham. Seperti Syu'aib tadi. Bahwa sholat ini yang paling dijaga, diagungkan. As-sholatu kata amuruka. Sholatmu memang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan arti salat ini, sehingga dalam hadis Anas di Bukhari Muslim, beliau saat sakit sampai beliau wafat alaihi salatu wassalam, beliau dapati para sahabat sudah membentuk saf. Beliau intip dari rumahnya, kemudian beliau senyum. Kami hampir, kata Anas, senang, bahagia melihat Rasulullah SAW senyum. Ya, ini sudah sembuh, sudah baikan ini. Sampai kemudian beliau keluar, atau dianggap, dikira oleh para sahabat beliau akan keluar sholat. Tapi kemudian Rasulullah mengisyaratkan, an atimmu sholatakum wa arkhas sitr. Sempurnakan sholat kalian. Rasul senang melihat para sahabatnya masih peduli dengan sholat. Membentuk shaf, menunggu sholat. Itu yang Rasulullah buat beliau senang, senyum. Tapi karena sakitnya beliau masuk kamar Aisyah, rumah Aisyah. Beliau tutup kembali sitar. Dan beliau katakan, atimmu sholatakum, teruskan, sempurnakan sholat kalian. Dan di hari itu Rasulullah SAW wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Menunjukkan kepedulian beliau yang sangat terhadap sholat. Demikian pula Ali ibn Abi Thalib di Musnad Ahmad. Ali mengatakan, kana akhiru kalami Rasulillah. Sebelum Rasulullah wafat, dan beliau orang dekat, selain memang sepupu, juga menantu Rasulullah SAW, maka ucapan terakhir yang Rasulullah SAW sampaikan sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir adalah as-salah, as-salah, wattaqullah fima malakat aimanukum. Dua itu. As-salah, as-salah. Ini uslub igra' dalam bahasa Arab. Maknanya perhatikan sholat kalian. Perhatikan sholat kalian. Sholat, sholat. Perhatikan sholat kalian. Pentingkan sholat kalian. Pentingkan sholat kalian. Dan budak yang kalian miliki, yakni hamba-hamba sahaya, jangan didolimi. Beri hak mereka. Muliakan mereka walaupun mereka budak. Dua ini. Kata Ali, itu yang terakhir Rasulullah SAW sebutkan sebelum wafatnya. Sholat, as-sholat, sholat, sholat, kata Rasulullah SAW. Ini pentingkan sholat kalian, perhatikan sholat kalian. Karena seperti yang tadi, kalau itu baik sholatnya, akan berpengaruh baik pula amalan dia yang lainnya. Jelek sholatnya akan jelek amalan dia yang lainnya. Kondisi dia pun akan jelek. Akhlaknya pun akan turun jelek. Bahkan urusan dunianya akan jelek. Kalau sudah sholatnya asal-asalan dan amburadul, kurang dan bahkan tidak diperhatikan olehnya. Makanya dipentingkan oleh Rasulullah SAW. Beliau nasihul amin, sangat bernasehat, ingin baik bagi umatnya. Maka di saat-saat terakhir sebelum wafatnya pun masih mengingatkan mereka. As-salah, as-salah. Jaga sholat kalian, pentingkan sholat kalian. Betapa Rasulullah SAW sangat memperdulikan dan mementingkan arti sholat ini. Wasiat yang begitu penting. Makanya di dalam Musnad Ahmad Rasulullah katakan, "Wa man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Yang menjaga sholatnya, benar-benar sholat itu akan menjadi cahaya baginya, hujjah baginya. Dan sholat itu akan datang menghadap Allah di yaumul qiyamah, membelamu. Datang menghadap Allah, membela orang yang menegakkannya. Menunjukkan amalanmu, ibadahmu, utamanya sholat, erat hubungannya denganmu, dengan kita. Bahkan tidak terpisahkan dengan kematian sekalipun. Bukan berarti di dunia selesai-selesai. Di akhirat pun dia akan datang menghadap Allah membelamu. Agar kamu terlindung dari azab, dari murka Allah, dari neraka, dari jahannam. Sholat. Rasulullah pula dalam riwayat Jabir di Muslim mengingatkan bainar rajul wa bainas syirki wal kufur tarkus shalah. Antara seseorang batasnya dengan syirik dan kekufuran adalah sholatnya. Kalau dia meninggalkan sholat, masuk ke dalam kekufuran, masuk dalam kemusyrikan. Hadis di Muslim. Antara seseorang dengan batas yang menjaga dia, benteng melindungi dia dari kekufuran, dari kemusyrikan adalah sholat, sholatnya. Kalau itu dia tinggalkan, sudah tidak ada gunanya baginya agamanya. Semua ini menegaskan kepada kita betapa Rasulullah SAW mementingkan sholat. Sedemikian rupa Rasulullah mementingkan sholat, tidak heran jika kemudian para sahabat pun sangat mementingkan sholat. Faham apa yang dididikkan Rasul kepada mereka. Di Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau katakan, man sarrahu an yalqallaha ghadan muslima. Barang siapa yang ingin senang menghadap Allah esok di yaumul qiyamah atau setelah dia mati, dia berharap dan senang menghadap Allah dalam keadaan muslim, diridhai oleh Allah, kamu inginnya itu? Kata Ibn Mas'ud, falyuhafidh ala haula'is shalawat haitsu yunada bihin. Jaga salatmu. Jaga sholatmu semenjak itu dikumandangkan adzan. Begitu adzan dikumandangkan, pentingkan nomor satu sholatmu. Jawab adzan, ikuti muadzin, wudhu sempurnakan, sunah-sunah sholat, penyempurna sholat, rawatib amalkan, qobliyah, ba'diyah. Antara adzan qomat kamu menunggu qomat, banyak-banyak berdoa, berzikir kepada Allah, atau murojaatul Quran, walaupun yang terafdal doa. Doa di waktu itu lebih afdal dari kamu membaca Quran, seperti Syekh bin Baz sebutkan. Karena waktunya terbatas, Quran bisa kamu baca kapan saja. Tapi adzan qomat terbatas paling 5-10 menit. Dan doa di situ terkabul, tidak akan ditolak oleh Allah. Perbanyak doamu untuk dirimu. Ya aulad, ya banat. Banyak-banyak doa antara adzan dan iqamah. Minta kepada Allah agar menjadikanmu anak yang saleh, yang taat, yang istiqamah. Berbakti pada kedua orang tuamu, bermanfaat bagi umatmu. Begitu pula ikhwah, aba wa ummahat, banyak-banyak berdoa antara adzan dan qomat. Jangan ngobrol, jangan bicara yang gak ada gunanya, geremeng di masjid, gaduh, gak ada gunanya, apa manfaatnya untuk antum? Doa, jaga sholatmu. Semenjak itu dikumandangkan, kalau kamu ingin menghadap Allah esok, dalam keadaan kamu muslim diridhai oleh Allah. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda, kata Ibnu Mas'ud melanjutkan, karena Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunah-sunah hidayah. Wa innahunna min sunanil huda, dan salat perkara terpenting dari sunah-sunah hidayah yang Allah ajarkan kepada Rasul-Nya. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi lataraktum sunnata nabiyikum, kata Ibn Mas'ud. Maka kalaupun kalian sholat, tapi sholat kalian di rumah-rumah kalian, bukannya ke masjid berjamaah, seperti yang dilakukan oleh mutakhallifin yang meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur, kalian sholat di rumah kalian, maka kalian dengan itu telah meninggalkan ajaran nabi kalian yang Allah perintahkan. Walau taraktum sunnata nabiikum la dhalaltum, kata Ibnu Mas'ud, dan kalau kalian sudah berani meninggalkan ajaran nabi kalian, pasti kalian akan sesat. Bermula dari sholat. Dan pastikan, perhatikan, tidak ada orang sesat, tidak akan orang menyimpang dari siratal mustaqim, kecuali dia mutahawin bisalah, menggampang-gampangkan sholatnya. Mulai dari sholatnya. Kalau kalian tinggalkan ajaran nabi kalian, kalian akan sesat. Dan ini ucapan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, afqahul abadillah, sahabat nama Abdullah yang paling faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ma min rajulin, kata Ibnu Mas'ud, yatatahhar fayuhsinut tuhur thumma ya'midu ila masjidihi min hadhihi almasajid illa kataballahu lahu bikulli khatwa yakhthuha hasana wa yarfa'uhu biha daraja wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Orang kalau bermula dari wudunya seperti tadi, dia sempurnakan wudunya, lalu dia berjalan menuju masjid untuk berjamaah, Allah catat baginya setiap langkahnya, tertulis baginya satu kebaikan, terangkat baginya satu derajat, terhapus untuknya satu kejelekan. Itu dalam setiap langkah dari rumahmu menuju masjid yang kamu mau berjamaah di situ. Walaqad ra'aituna, kata Ibn Mas'ud, wa ma yatakhallafu anha anis shalah fil masalum nifaq. Dan kami para sahabat, kata Ibn Mas'ud, beliau bersama para sahabat yang lain, kata Ibn Mas'ud, kami para sahabat mengetahui tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali kami tahu orang itu munafik dan jelas kemunafikannya, enggak samar. Kalau sudah ada orang tidak sholat berjamaah di masjid, di zaman para sahabat, sudah menjadi pertanda nyata kalau orang itu munafik. Ibnu Mas'ud yang berkata, sahabat Nabi yang sangat mulia, sangat dekat dengan Rasul SAW. Kata Ibnu Mas'ud, kalau itu munafik, para sahabat, walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis saf. Adapun kami para sahabat, kalaupun sakit, kalaupun berhalangan, enggak mau ketinggalan jamaah sholat, sehingga di antara kami dibopong oleh dua orang sahabatnya, yang satu di kanan, yang satu di kiri, diangkat begini, karena dia enggak bisa jalan misalnya, sakit atau apa. Enggak mau ketinggalan, enggak mau kemudian menggampang-gampangkan, anak sakit sholat di rumah saja. Lah, minta bantuan, minta tolong ke sahabat yang lain, tolong angkat aku. Diangkat dua orang sampai diberdirikan di shaf. Begitu sangat mereka mementingkan sholat, sahabat-sahabat Rasul SAW. Gak mau ketinggalan. Hatta yang sakit. Gak kemudian gampang-gampangkan perkara. Padahal udzur, dia punya udzur di sisi Allah. Tapi gak merasa cukup karena tahu pentingnya sholat. Besarnya makna sholat. Pengaruhnya yang begitu kuat. Minta diangkat oleh dua sahabat, satu kanan, satu kiri. Dari rumahnya sampai dibawa ke masjid, diberdirikan di shaf, baru ditinggal. Sudah sholat di situ. Seperti apa para sahabat Rasulullah SAW dalam mementingkan sholatnya. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Pantas mereka menjadi generasi terbaik umat ini. Makanya Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah katakan mereka adalah khairun nas, khairu ummati. Sebaik-baik generasi umatku. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat. Kewajiban yang begitu penting di dalam sholat, di dalam agama. Makanya di dalam Ibn Abi Syaibah dalam kitab Iman, juga Al-Khallal di dalam sunnah dari Ibn Mas'ud, kata beliau juga, man lam yusalli fala dina lahu, atau la dina liman la sholatalah. Gak ada agamanya sudah kalau gak ada sholatnya. Percuma agamamu kalau kamu tidak mementingkan sholatmu. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Ahlu Sunnah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, murid Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, la hadza fil Islam liman tarakas sholat. Sudah gak ada bagiannya orang dalam Islam, gak tersisa Islamnya kalau dia meninggalkan sholatnya. Maka yang menggampang-gampangkan urusan sholatnya, berarti dia menggampang-gampangkan urusan agamanya, Islamnya. Padahal sebegitu besar, sebegitu penting arti daripada as-salah. Kewajiban yang sangat Allah perintahkan, Allah tegaskan kepada hamba-hambanya. Sholat cahaya hujjah bagi seorang hamba kelak ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dikatakan oleh Hasan Al-Basri dari riwayat Hamzah Ibn Najih, aku mendengar Hasan Al-Basri, imam besar di zaman tabi'in. Kata Imam Hasan, ya bna Adam, ayu syai' ya'izzu alaik min dinik, idha hanat alaika salatuka. Wahai ibni Adam, apa yang tersisa dari agamamu yang kamu muliakan kalau sholat tidak punya nilai bagimu? Di lafaz lain Hasan katakan, wa man hanat alaihi sholat fahuwa alallahi ahwan. Orang yang meremehkan sholatnya, ini sholat bagi dia gak ada nilainya, gak ada kepentingannya, bukan sesuatu yang penting dijaga, maka dia di sisi Allah lebih hina dari itu. Dia lebih murah, lebih jatuh nilainya di sisi Allah. Orang kalau menjaga sesuatu yang berharga, betul-betul dia jaga segala sesuatunya. Taruhlah gampangannya mobil. Berharga sekali mobil ini bagimu, kamu sayang sekali. Maka kamu jaga, gak ingin kamu ketinggalan ngisi ganti oli misalnya. Gak ingin kamu ada yang rusak tiap bulan kamu servis, tune up. Karena kamu peduli, berharga barang ini bagimu. Ada keluhan sedikit, kamu segera larikan ke bengkel. Lecet sedikit, kamu bersihkan. Kotor sedikit, kamu mandikan. Menunjukkan kamu menjaga karena berharga barang ini. Gak akan orang menjaga barang berharga kemudian dibiarkan begitu saja. Rusak gak dibenahi, gak pernah dirawat di bengkel, gak pernah dimandikan, gak pernah di ini. Berarti bukan barang berharga baginya. Bagaimana dengan sholat yang gak bisa dikiaskan dengan itu? Seperti apa kamu mementingkannya? Seperti apa kamu peduli dan mengagungkannya? Sejauh mana? Sebesar apa sholat itu pada dirimu? Kata Hasan, kalau sholat saja sudah tidak ada nilai bagimu, tidak kamu pentingkan, tidak kamu jaga, bukan suatu yang agung bagimu, apalagi yang tersisa dari Islam, agamamu ini yang berharga bagimu. Yang lain lebih gampang untuk kamu melanggarnya. Dan begitulah kenyataannya. Allah sebutkan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari fahsya, perbuatan-perbuatan keji, wal munkar, dari kemungkaran-kemungkaran. Jika benar-benar sholat itu ditegakkan, sholat yang ditegakkan, dijaga rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, penyempurnaan-penyempurnanya, kekhusyuannya, betul-betul akan mencegah dari kemungkaran dan fahsya. Ini nasihat untuk kita semua, termasuk al-mutakallim, untuk mementingkan sholat. Tidak akan ada yang melakukan pelanggaran, tidak akan ada yang melakukan kejelekan, turun prestasinya, jelek akhlaknya, menurun suluknya, berkurang adabnya, kecuali pastikan dalam sholat pasti minus. Minus sholatnya. Masbuk dalam sholatnya. Indikator kalau orang itu ada problem-problem yang lain. Ada saja akhlaknya begini, laporan fulan melanggar ini, fulan melakukan itu, fulana begini, sekarang fulana begitu, santri yang ini begini, santriwati yang itu begini. Pertama kamu cek sholatnya, pasti minus, dalam artian banyak kekurangannya. Lama-lama di hammam, sulit, berat dibangunkan. Mana kamu mengagungkan sholat? Bagaimana kamu menjaga sholat? Dibangunkan kamu sulit, atau bahkan kamu marah. Sholatmu, perkara amalan terpenting dalam agamamu, kalau itu murah bagimu, apalagi yang kamu sisa dalam agamamu? Bagaimana mungkin sholat diharapkan mencegah dari yang keji dan yang mungkar, kamu tidak menegakkannya dengan benar. Sebaliknya, toladan bagimu. Perhatikan orang-orang yang masya Allah, waffaqahumullah, rajin, selalu di shof awal. Bahkan sebelum adzan mungkin sudah di shof, sudah wudu, duduk di shof, berzikir, baca Quran, berdoa, menunggu qomatiyah setelah sholat sunnah, wa'atib qobliyah. Dia banyak berdoa kepada Allah untuk dirinya, untuk orang tuanya. Hampir bisa dipastikan tidak akan ada punya masalah anak seperti ini. Tidak akan memiliki masalah. Pengaruh sholat besar terhadap amalanmu yang lainnya. Dampak sholat besar terhadap kehidupanmu, sisi kehidupanmu yang lainnya. Itu yang Rasulullah tekankan. As-salah, as-salah. Sholatmu, sholatmu. Pentingkan, perhatikan sholatmu. Pentingkan, perhatikan sholatmu. Wasiat Rasul sebelum wafat. Salawatu Rabbi wasalamuhu alaih. Kadang kita kebingungan dan habis pikir bagaimana menangani anak ini. Fulan ini sudah banyak pelanggarannya, fulan banyak masalahnya, fulan kendor semangatnya, fulan mulai ada tanda-tanda futur pada dirinya, fulan gak semangat murojaah Quran, fulan KO dalam ujian Quran, fulan menurun nilainya dalam Quran, lihat sholatnya. Pertama lihat sholatnya. Dan kamu sendiri perhatikan sholatmu, kif sholatmu. Tidak akan kalau kamu menjaga sholat, kemudian terjadi futur pada dirimu. Males dengan belajar, menurun semangat hifdz, semangat murojaah, enggak akan. Kalau sholat benar-benar kamu jaga. Kehusuannya dijaga seperti hadis tadi. Atamma ruku'aha wa khusyu'aha. Wa ruku'aha. Dia sempurnakan kehusuannya, ruku' sujudnya, semuanya. Banyak dari kita, kalau kita mau jujur dan terus terang, kurang dalam menjaga kehusuan sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Seperti kalian melihat aku sholat. Dan semua dinukilkan oleh para sahabat. Dari awal Rasulullah takbiratul ihram sampai salam. Enggak ada yang tertinggal. Sehingga bisa dipelajari dan diamalkan. Kif sholat kita? Seperti itu? Rasulullah takbir, mengangkat kedua tangannya, kata para sahabat, beliau menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Ada dua riwayat. Yang satu mengatakan itu sejajar dengan bahu beliau. Yang satu riwayat mengatakan sejajar dengan daun telinga beliau. Kalau misalnya kiblat sana, begini, Allahu Akbar, itu kata daun telinga. Atau sejajar dengan bahu, Allahu Akbar. Ini telapak tangan menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Jujur, tanyakan pada diri kita, seperti itukah sholat kita? Untuk diharapkan tanha anil fahsya wal mungkar? Berapa banyak dari kita ketika sholat asal? Allahu Akbar. Siapa yang kamu contoh ini? Allahu Akbar. Rasulullah begini, sejajar dengan daun telinga atau bahunya, sallallahu alaihi wasallam. Begitu sholat Rasul SAW, dari takbirnya. Coba koreksi diri. Introspeksi. Belum lagi abad. Fissalah. Gerakan-gerakan yang enggak ada perlunya dalam sholat. Perbuatan yang abath, sia-sia, bahkan mencoreng dan mengurangi nilai khusyukmu dalam sholat. Ada saja sudah kalau sholat. Begitu masuk sholat bersama imam, mulai berdam-dam. Kalau gak sholat gak gitu. Syaitannya datang kalau sholat. Kalau gak sholat anehnya gak begitu. Apa ini? Kif kamu mau menjaga sholat? Di mana kekhusyuanmu? Ada saja. Belum lagi gerakan-gerakan yang gak ada gunanya dalam sholatnya. Yang satu menggunakan apa jubahnya, Allahu Akbar bersama imam, mulai. Apa fungsinya ini? Gunanya apa kamu gerak-gerakan jubahmu? Atau sarungnya entah dibenarkan begini, begitu. Gerakan-gerakan yang gak ada gunanya dalam sholatnya. Bagaimana kamu mau menjaga khusyuk? Yang lain garuk-garuk begini. Apa manfaatnya? Itu gerakan sholat? Bukan gerakan sholat. Mencoreng sholatmu. Kif kamu menjaga kekhusyuannya? Tidak terganggu dengan yang lain-lainnya. Kalau kita melihat para a'immah, para ulama, seperti hayal mendengar, membaca biografi mereka. Tapi begitulah mereka. Bukhari disebutkan saat sholat, tetap khusyuk, tenang. Dalam keadaan kakinya disengat oleh binatang sejenis kalajengking. Sakit. Berbisa. Baru beliau mengeluh atau ini setelah salam. Kayak hayal kita membacanya. Kalau dibandingkan dengan diri kita. Abu Zur'a Ar-Razi. Sholat di masjidnya selama kurang lebih 20 tahun. Ditanya oleh orang yang baru masuk dari luar kota, dari luar daerah, masuk ke daerah itu, ke Roy, negeri beliau. Lalu tanya selesai sholat, wahai imam, apa hukumnya tulisan-tulisan di mihrab ini, di depan imam, ada seperti kaligrafi atau ini. Begini, begitu. Ya, mengurangi kekhusyuan sholat. Memangnya di mana kamu lihat, kamu baca? Loh, di depan antum berdiri sebagai imam, ada tulisan. Kata Abu Zur'a, demi Allah aku 20 tahun sholat di sini. Walau aku pernah melihat tulisan itu. Khusyuknya dalam sholatnya. Bukan itu yang dipandang, bukan itu yang jadi sorotan. Khusyuk dalam sholat. 20 tahun. Ini orang baru masuk sudah ngelihat matanya pertama ke tulisan itu, bukan kepada Allah. Bedanya khusyuknya orang. Orang bisa berdiri berdampingan, mepet, bahu dengan bahunya, kakinya dengan kakinya. Tapi kekhusyukannya di antara keduanya berbeda seperti antara langit dan bumi. Kalbu. Perhatikan sholat. Pentingkan sholat. As-sholah, as-sholah. Kalau kita ingin baik hidup kita ingin baik ibadah kita yang lain, kita ingin baik akhlak kita, semangat belajar kita, kondisi kita, pentingkan sholat. Bacaanmu, benahi, tajwid, karena itu di dalam sholatmu. Utamanya bacaan Fatihah rukun di dalam sholat tiap rokaat. Harus benar bacaannya. Makhraj hurufnya, hukum-hukumnya. Itu sholatmu. Seperti Ibnu Mas'ud katakan, ingat-ingat selalu. Kalau kamu ingin senang berjumpa dengan Allah esok saat kamu telah mati dalam keadaan kamu muslim, kamu diridhai Allah, jaga sholatmu. Seperti apa, sejauh mana kamu menjaga sholat ini? Kamu biarkan sepanjang tahun ini sekian lama, wala kamu membenahi bacaanmu, sementara tiap hari kamu harus menegakkan sholat 5 waktu, 5 kali. Sampai sekarang belum ada yang, ada saja yang belum sempurna dan tidak kurang tepat, kurang benar bacaannya. Di mana kamu mementingkannya? Kenapa kamu gak mau belajar? Sejauh mana kamu mementingkan sholatmu? Ya akhi, mobil gak dibiarkan kalau betul-betul berharga bagimu. Kamu tune up, kamu poles, kamu beginikan, kamu begitukan, karena berharga bagimu. Bagaimana sholatmu? Kamu jaga bacaannya, tajwidnya, khusyuknya, rukuknya, sujudnya. Kita banyak menghadapi masalah, kita banyak menghadapi problem. Solusinya ada dalam syariat, sholat. Pentingkan sholat, benahi sholat, jaga sholat, sempurnakan sholat. Seusai sholat, dan telah lalu kita sampaikan, zikir, duduk di tempatmu, sabar, enggak sampai paling 5 menit. Istighfar, la ilaha illallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah, dan seterusnya, ayat kursi. Sempurnakan dengan rawatib, ba'diyah. Sebelum kamu melakukan yang lain-lainnya, bahkan sebelum kamu pindah dari tempatmu. Kalau kamu mementingkan sholat, itu menutupi, menyempurnakan sholatmu. Mungkin saja dalam sholatmu ada kekurangannya, dan banyak kita semua. Ada saja kekurangannya, kekhusyuannya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, ininya. Zikirmu, sholat sunnahmu menutupi, menyempurnakan, menambal. Harus dipentingkan. Manfaatnya rawatib, azkar, zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan. Sholat, as-salah, as-salah. Sampai sedemikian rupa para Rasulullah SAW ingatkan. Para nabi selalu menegakkan sholat, menjaga sholatnya. Kurang apa? Kalau seperti itu, sholatnya benar-benar akan tanha anil fahsya wal mungkar. Baik sholatmu, yang lain pasti akan ikut baik, terpengaruh. Jelek, rusak sholatmu, yang lain akan terpengaruh pula dampaknya, jadi rusak dan jelek. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Ini nasihat dan tausiah bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.